Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Hang FM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT untuk memperbaiki amal, menambah bekal untuk hari setelah usainya dunia ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita curahan rahmatnya, limpahan karunianya. Semoga Allah memberikan bagi kita kemudahan untuk menjalani agama ini, mengamalkan sunnah Rasulnya yang mulia, wafatkan kita di atas Islam. Adapun pembahasan kita pagi hari ini adalah kelanjutan daripada tafsir surat Al-Qalam. Di surat Al-Qalam yang telah terjelaskan pada kesempatan yang silam, kita telah berbicara tentang khosok diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah di atas budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Berapa banyak orang-orang kufar begitu kagumnya kepada akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Betapa perlunya kita berupaya mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sisi kehidupan beliau. Akhlak beliau adalah Quran sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Betapa jauhnya umat ini daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menjauh daripada ilmu, menjauh daripada ulama. Para pendengar dimuliakan Allah SWT, namun walaupun demikian, orang-orang kufar senantiasa memberikan berbagai macam bentuk tuduhan, kecaman, celaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduh dia seorang yang sesat, membawa ajaran baru, tukang sihir, tukang syair, orang gila dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengajak mereka berpikir ulang dengan apa yang mereka ucapkan. Fasatu basiru wa yubsirun bi'aikumul maftun. Engkau akan melihat, mereka pun akan melihat siapa sebenarnya yang gila, siapa sebenarnya yang tukang dusta, siapa sebenarnya yang berbuat kerusakan. Makanya Allah SWT katakan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, dia yang lebih tahu siapa orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang berhak diberikan hidayah dibandingkan orang-orang yang tidak berhak menerima hidayah. Maka Allah SWT setelah itu menceritakan sifat para pendusta ini, orang-orang yang tersesat ini. Allah katakan fala tuti'il mukadzibin, jangan kau patuhi para pendusta yang mendustakanmu, yang menentang kebenaran. Mereka bukanlah orang-orang layak ditaati, karena mereka senantiasa memerintahkan orang untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka hanyalah menginginkan kebatilan. Maka orang yang mengikuti mereka, dia telah mengikuti kesesatan yang membahayakan dirinya sendiri. Kemudian Allah menceritakan tentang sifat mereka ini, para pendusta ini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin agar engkau wahai Muhammad tudhin, mengalah. Mengalah terhadap mereka, mengikuti sebagian keinginan mereka. Walaupun tidak seluruhnya wahai Muhammad kau ikuti, sebagian saja. Law tudhinu fayudhinun. Mereka akan mengalah pula daripada sebagian apa-apa yang kau tuntut dari mereka agar mengibadati Allah SWT semata. Ini perbuatan tercela yang dalam Islam disebut mudahana. Mudahana adalah bagian daripada kemunafikan. Mudahana maknanya kita mengalah, terhadap kebatilan, terhadap kesesatan. Kita mengalah menerima sebagian daripada kebatilan, sebagian daripada kesesatan. Ini mudahan yang dalam agama tercela, menunjukkan lemahnya iman, menunjukkan kemunafikan dalam diri. Maka orang-orang kafir Quraisy menuntut agar Nabi Muhammad bermudahan dengan mereka. Bermudahan maknanya mengalah dengan sebagian apa yang mereka inginkan. Jangan mereka dicela, jangan tuhan-tuhan mereka dicaci maki. Mengalah. Fayudhinun, mereka pun akan mengalah pula. Ini batil. Tidak ada toleransi dalam masalah kebatilan. Ini menunjukkan rusaknya berbagai macam bentuk jamaah-jamaah yang membangun cara berjamaah mereka, ideologi mereka di atas perbuatan mudahana dengan konsep menghalalkan segala cara, sampai-sampai yang batil pun diadopsi. Yang jelas-jelas bagian daripada orang-orang kufar, perbuatan orang kufar, ideologi orang kufar pun diadopsi dalam bentuk kemaslahatan menurut persepsi mereka. Maka Allah SWT mengatakan, wala tuti' kull halafin mahin, jangan kau patuhi mereka, setiap halaf, orang yang senantiasa bersumpah, berjanji-janji, berikan berbagai macam bentuk janji-janji palsu, sampai-sampai bersumpah, wallahi demi Allah, kalau Allah begini akan begini. Halaf, tukang sumpah. Allah mencela orang yang banyak bersumpah. Sampai-sampai para pedagang untuk melancarkan dagangannya, dia bersumpah dengan sumpah yang dusta, wallahi aku beli sekian, wallahi aku rugi, sumpah aku rugi, sumpah ini modalku saja, sumpah enggak ada aku ambil untung. Ini dicela oleh Allah SWT, orang yang banyak bersumpah. Kul halaf, banyak bersumpah untuk menegalkan kedustaannya agar diterima orang perkataannya, pembicaranya, dia rela bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta. Wala tuti' kull halafin mahin ay kathir al-halaf. Jangan kau patuhi orang selalu bersumpah, sebentar-sebentar bersumpah, wallahi tallahi billah. Karena kebanyakan mereka adalah para pendusta. Agar orang percaya dalam katanya, dia rela bersumpah, dia rela mendatangkan saksi-saksi palsu. Dan biasanya para tukang sumpah ini mahin, halafin mahin, adalah orang-orang yang hina, dirinya dibaluti kehinaan. Orang-orang yang tidak memiliki kebijakan dalam berpikir, jahil. Dia anggap sumpahnya ini akan menguntungkan bagi dirinya. Dustanya ini menguntungkan dari baginya, bagi dirinya. Maka berkata Syekh Abdurrahman, "Wala tuti'kul halafin mahin." Beliau berkata, "Wala yakunu kadzaban illa wa huwa mahin." Tidaklah seorang itu menjadi pendusta kecuali dia adalah orang yang hina. Ai khasisun nafs naqisul hikmah. Rendah diri, tidak memiliki kebijakan, laisa lahu raghbatun fil khair, tidak ada minat untuk berbuat kebaikan, bal iradatuhu fi syahawati nafsihi al khasisah, tapi keinginannya hanyalah mengikuti kehendak syahwatnya yang rendah. Banyak orang-orang yang tujuan hidupnya adalah memenuhi syahwat yang rendah, syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, dan ini banyak membuat orang binasa. Makanya benarlah ketika Rasulullah SAW bersabda, man yadmanari ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi dhamintu lahul jannah, yang mampu menjaga bagiku yang terdapat di antara dua jenggotnya, yakni mulutnya, dan yang terdapat di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Banyak orang tersesat disebabkan daripada syahwat. Dia rela menempuh kehinaan. Lihatlah berapa banyak para orang-orang yang dimuliakan, petinggi-petinggi negeri dan seterusnya, yang mereka hancur gara-gara skandal syahwat dan seterusnya. Menunjukkan kehinaan dirinya. Dia tidak menginginkan sesuatu yang tinggi. Kemudian sifat mereka hammazin masya'in binamim. Ai kathirul aib linnas wa ta'n fihim bil ghibah wal istihza' wa ghairi dhalik. Hammazin, selalu mencela dengan kata-kata, dengan isyarat, menggunjing, merendahkan manusia. Ini sifat mereka. Para pendusta, banyak bersumpah, tukang celah orang, selalu merendahkan manusia. Si fulan kaita wa kaita, si fulan begini orangnya, alan begini orangnya, mencelah, merendahkan. Hamaz wail likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap orang para pengumpat. Humazah dengan kata-kata, lumazah dengan perbuatan. Kadang-kadang orang mencela dengan gerakan matanya, dengan gerakan tangannya, mencibirkan bibirnya. Itu masuk ke dalam lumazah yang didoakan oleh Allah SWT kebinasaan. Wailun, celakalah likulli humazatin lumazah, bagi orang-orang yang pencela, pengumpat dengan lisannya, lumazah, yang merendahkan manusia, mencela manusia dengan perbuatannya. Inilah sifat mereka. Hammazin kathirul aib, banyak sekali mencela orang. Masya'in binamim, kemudian setelah dia tukang cela, penyebar fitnah, ghibah, masya'in binamim, dia berjalan di tengah-tengah manusia menyebarkan namimah, perkataan-perkataan mengadu domba. Lihatlah betapa tingginya Islam, menjunjung akhlak, melarang segala macam perbuatan-perbuatan yang merusak hubungan, yang merendahkan diri seorang di hadapan orang lain. Dilarang seorang berdusta, banyak bersumpah, sumpahnya dusta. Dilarang orang mencela dan merendahkan yang lainnya. Dilarang orang mengadu domba. Masya'in bin Namim, yang dia berjalan dengan mengadu domba. Apa itu definisi yang mengadu domba? Ayyamshi bainan nas bin namimah wa huwa naqlu kalami ba'din nas li ba'din. Mengadu domba maksudnya adalah menceritakan kembali perkataan sebagian orang yang dengar kepada orang yang lain. Li qasdil ifsadi bainahum, tujuannya untuk merusak hubungan mereka. Aku dengar si fulan berkata begini loh tentangmu. Ini adu domba. Walaupun benar-benar dia dengar, ketika dia beritahukan kepada yang lain, inilah pengadu domba. Yang Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Katanya muka begini-gini, dari mana informasi ini? Si fulan berkata demikian. Akhirnya dia marah, merusak ini. Dan terkadang orang-orang tidak dia sadari, karena kedunguannya, semua yang didengar dari orang dia sampaikan kepada orang lain. Kafa bil mar'i ithman an yakhbara bikulli ma yasma'. Cukuplah dalam sebuah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menceritakan semua yang dengar. Banyak orang-orang enggak bisa menyaring berita, semua dia ceritakan kembali. Akhirnya mengadu domba. Ini orang-orang yang tidak punya akal. Subhanallah. Masya'in bin Namim, jalan dengan mengadu domba. Berkata Rasulullah, yadkhulul jannata namamun, tidak masuk surga para pengadu domba. Alangkah banyaknya mereka hidup di antara kita. Subhanallah. Dengan berbagai macam rakam dan versi untuk merusak hubungan. Subhanallah. Merusak keluarga, rumah tangga. Ku dengar suami musim bulan begini-begini ya, dengan madumu. Subhanallah. Aku melihat si fulan dengan si fulana, dan seterusnya. Banyak sekali trik-trik manusia. Begitu lihatnya setan menggelincirkan manusia untuk mengadu domba satu sama lainnya. Bahkan terkadang antara negeri dengan negeri yang lain pun hancur, peperangan terjadi gara-gara mengadu domba. Betapa bahayanya sifat mengadu domba ini. Karena itulah wajar kalau Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Antara dua orang bersaudara, antara suami dan istrinya, antara masyarakat dan masyarakat lainnya. Maka tidaklah setiap orang menahan kata-katanya. Lihat ulang kembali perhatikan, apakah yang kau katakan ini mendatangkan maslahat atau mudarat? Banyak orang semua yang didengar dia katakan, kemudian banyak orang membumbui perkataan, yang satu menjadi dua, yang dua menjadi tiga, tersebar, nah, akhirnya ternyata kosong, tidak ada sama sekali isinya. Hanya qila wa qala, qila wa qila, katanya. Katanya simulan begini, katanya alan begini. Banyak sekali orang-orang yang punya mental rendah seperti ini. Tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai kemuliaan diri. Subhanallah. Banyak orang yang mengurusi bukan urusannya. Maka Allah SWT mencela mereka. Manna'inil khairi mu'tadin athim. Ditambah lagi sifat-sifat mereka ini setelah mereka pendusta, pengadu domba, hina, selalu bermudahana, selalu berbuat kemunafikan. Kemudian manna'inil khair, dia adalah orang yang kikir, menahan diri untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Manna', dia tahan ya, nafkah. Dia tidak memberikan nafkah, tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib dia tanggung, karena kikirnya. Manna'inil khairi, begitu pelitnya dia menahan hartanya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang memang wajib dia nafkahi. Ini musibah besar sekali. Musibah terbesar ketika seorang kikir terhadap hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang wajib dia berikan haknya, untuk istrinya, untuk anaknya. Allah. Banyak orang-orang yang rela, dia rela makan mewah, makan di restoran, makan enak, anak istri di rumah entah makan apa dia tidak peduli. Ini manna'inil khair. Subhanallah, dia enggak peduli dengan istrinya makan atau enggak makan. Begitu kikirnya dia mengeluarkan uang untuk orang-orang yang wajib dinafkahi, istrinya dalam keadaan yang menyedihkan dan memprihatinkan, dia dalam gelimang kenikmatan, anaknya demikian, ibunya, orang tuanya, keluarganya. Subhanallah. Manna'inil khairi, berkata Syekh Abdul Rahman, alladhi yalzamuhu al-qiyam bihi minan nafaqatil wajibah wal kafarat wa zakawat wa ghairi dhalik. Kikir, tidak mau memberikan kewajibannya, mengeluarkan hartanya, menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi, sampai-sampai tidak dia keluarkan zakatnya, tidak mau bayar kafarat daripada pelanggaran-pelanggaran yang dia perbuat, tidak mau menjamu tamu, tidak mau memberi makan teman, memberi makan orang-orang beriman. La ilaha illallah. Ini orang akan dibenci di tengah-tengah masyarakat. Orang yang dimuliakan orang, yang dicintai orang adalah yang banyak memberikan kebaikan bagi orang lain. Budi pekerti yang luhur itu dibangun atas tiga perkara. Badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Dibangun atas tiga hal. Yang pertama, badlun nada, berupaya untuk memberikan segala macam kebaikan bagi orang lain. Bantuan, baik dalam bentuk pemikiran, jika dia punya pemikiran, harta, jika dia punya harta, ide, usulan, subhanallah. Sosialnya tinggi, senantiasa membantu teman, membantu kawan. Wakaful adha, senantiasa dia tahan dirinya untuk tidak melakukan kejahatan, menzalimi saudara-saudaranya. Dia tahan lisannya, dia tahan tangannya. Talaqatul wajh, senyum, orangnya peramah, riang, gampang bergaul dengannya, mudah. Ini adalah jima'ul khair, kumpulan daripada kebaikan. Carilah orang-orang seperti ini, jadikan dia sebagai teman. Jangan dicari orang-orang yang manna'inul khair, kikir, berat sekali tangannya untuk membantu orang lain, sukar sekali dia untuk memberikan kepada orang bantuan. Mu'tadin athim, melampaui batas. Athim, banyak buat dosa, banyak dia berbuat dosa. Berkata Syekh Abdul Rahman, kathirul ismi wa dhunubil muta'alliqati fi haqqillah, banyak dia langgar hak-hak Allah SWT. Hak manusia dia langgar, dia tidak berikan manusia haknya, dia juga melanggar hak Allah SWT. Rusak dua-duanya, hablun minallahnya rusak, hablun minan nasnya pun rusak. Padahal kita tidak akan dikatakan beragama yang benar sehingga kita mampu menghubungkan antara hablun minallah dan hablun minan nas. baik hubungan kita dengan Allah, baik pula hubungan kita dengan manusia. Tidak, dan tidak mungkin seorang itu baik hubungannya dengan Allah SWT tapi rusak hubungannya dengan manusia. Ini ada yang salah. Demikian pula sebaliknya, baik hubungannya kepada manusia tidak baik kepada Allah SWT hubungannya. Ini juga ada yang salah. Utullin ba'da dhalik ay ghalidun syarisul khulqi syarisu al-khulqi qasin ghairu munqad utullin ba'da dhalik. Bahkan setelah itu dia adalah seorang yang kasar, jelek perangainya, ghairu munqad, tidak mau sama sekali tunduk pada kebenaran. Zanim ay da'iyun laysa lahu aslun wala maddatun yantiju minha alkhair. Zanim, tidak ada sama sekali minat untuk berbuat kebaikan, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Tidak akan mungkin dia menghasilkan kebaikan, memberikan kebaikan. Bal akhlaquhu aqbahu al-akhlaq. Perangainya jelek-jelek perangai, kasar tabiatnya, tidak sopan, kikir, pendusta, tukang sumpah, apalagi kumpul semuanya kejelekan dalam dirinya. Apalagi diharapkan daripadanya. Wala yurja minhu falah, tidak akan mungkin diharapkan darinya akan muncul keberuntungan. Enggak ada keberuntungan. Enggak ada kebaikan. Banyak orang-orang seperti ini yang menjadi sampah bagi manusia. Menjadi duri bagi manusia, menjadi racun bagi manusia. Penyakit bagi manusia, penyakit masyarakat. Hidup hanya untuk menyusahkan orang saja. Menzalimi orang, mengambil hak-hak orang. Lahu zinmah ay alamatun fi syarr yu'rafu biha. Dia dikenal dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Wa hasilu hadza anna Allah Ta'ala naha 'an ta'ati kulli hallafin kadzdzab." Inti daripada semua ini, Allah melarang kita mematuh setiap tukang sumpah yang pendusta, khasisin nafs, rendah dirinya, rendah hina dirinya. Sayyul akhlaq, sayyul akhlaq, jelek akhlaknya. Khususan al-akhlaq al-mutadhamminatu li'ijab bin-nafs, dan khususnya lagi akhlak dirinya yang senantiasa bangga dengan diri, kagum dengan dirinya, menunjukkan kesombongannya. Fahya syai'un khas. Wattakabbur. Wattakabbur 'ala al-khalqi wa 'ala al-khaliq. Yang senantiasa takabur, memiliki sifat takabur, sombong, baik terhadap makhluk maupun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-ihtiqar wal-ihtiqal lin-nas bil-ghibah wan-namimah. Sering-sering melecehkan manusia, menggunjing manusia, menggibah manusia, mendomba manusia, wata'ni fihim, mencela manusia, wa kasatil ma'asi, senantiasa berbuat maksiat. Ini semua akhlak-akhlak yang harus dijauhkan oleh setiap muslim, berupaya kita memperbaiki diri kita, menjauhi semua penyakit-penyakit ini. Ini seluruhnya penyakit. Inilah yang menghalangi orang-orang lain untuk meniru Islam, masuk-masuk ke dalam Islam. Ketika mereka melihat kaum muslimin tidak berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quranul Karim yang memerintahkan mereka. Berkata-kata jujur, bersumpah yang jujur, tidak mengadu domba, menjaga lisan, tidak mencelahkan manusia, merendahkan manusia. Ini semua adalah akhlak Quran yang harus dijunjung, berupaya diamalkan oleh kaum muslimin. Sayangnya, jauh panggang daripada api. Al-Quran di atas petunjuk yang tinggi sekali. Keluhuran akhlak dipengerti kaum muslimin dalam lembah lainnya. Jauh daripada Quran, jauh daripada petunjuk Quranul Karim. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika turunkan ayat ini, dia turunkan ayat ini untuk menceritakan satu sosok manusia pada zaman Rasulullah. Seperti Walid bin Mughirah dan lain-lainnya. Tetapi ini juga berlaku kepada seluruh manusia. Allah SWT menyebutkan, "An kana dha malin wa banin apakah mentang-mentang dia itu punya anak, punya harta? Banyak sekali orang-orang yang tertipu menjadi sombong, besar kepala karena dia merasa dirinya yang paling hebat. Dia banyak anak-anak, anak-anaknya semuanya berhasil jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Semua dia sebutkan. Bangga dia, anak-anakku semua berhasil, anakku ada jadi dokter, hartaku banyak, kebunku banyak, sawah ladangku banyak, berhektar-hektar. Bangga. Makanya Allah katakan, angkana zamanin wabanin, dia rendahkan orang, dia lecehkan orang. Apakah mentang-mentang dia memiliki harta yang banyak, anak-anak yang banyak, angkana zamanin wabanin, bagaimana berbangganya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Aku yang paling banyak harta di sini. Aku yang paling banyak anak-anak di sini. Anak-anak yang akan pertahankanku. Banyak orang-orang yang tertipu dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Angkana zamanin wabanin. Apakah mentang-mentang mereka punya anak yang banyak, harta yang banyak? Banyak orang yang lupa daratan ketika dia di atas kelima kenikmatan dunia. Jabatan dia punya, harta dia punya, kedudukan dia punya, apalagi yang akan diperbuat? Semua diperbuat. Akhirnya merendahkan orang, menzalimi orang. Tapi enggak lama itu, akan datang masanya dia akan dihinakan oleh Allah SWT, dihinakan oleh manusia. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Orang-orang ini, orang-orang yang merasa dirinya telah hebat karena kaya raya, banyak anak, yang memiliki karakter yang rendah, pendusta, pembohong, tukang lecehkan manusia, sombong. Mereka, idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan kepada mereka Al-Quran, ditegakkan kepada mereka hujjah sunnah Rasulullah, qala asatirul awwalin, dia akan berkata dengan melecehkan, ini semua adalah dongengan-dongengan orang-orang dulu belaka. Udah, jangan bacakan kepada kami itu kitabmu itu. Enggak ada gunanya kau bacakan kepada kami Quran, kau bacakan kepada kami sunnah. Itu berita-berita orang dulu saja, dongengan orang dulu itu. Sekarang lain zamannya. Sekarang zamannya tidak seperti zaman Nabi, kata mereka. Zaman sekarang zaman internet, zaman globalisasi, zaman kemajuan, orang telah sampai ke bulan. Dan perkataan-perkataan yang menunjukkan bangganya dia dengan dirinya, dengan ilmu yang dihasilkan, sehingga dilecehkan agama ini. Itu asatirul awwalin. Itu hanyalah merupakan dongengan orang-orang dulu belaka. Wa qalu asatirul awwalin tatabaha. Ini hanyalah merupakan dongengan-dongengan yang disampaikan Muhammad. Dikatakan kepada ini perkataan Allah, ini perkataan Rasulullah, ini ancaman-ancaman Allah, ini berita-berita gembira Allah. Dia katakan itu hanyalah merupakan dongengan tidur belaka. Nanti aku mau tidur baru bacakan. Kita tak butuh itu semua. Kita butuh bagaimana kita dapat hidup senang di dunia ini. Dipandang semua manusia, dikagumi semua manusia, memiliki harta yang banyak, mengikut yang banyak, apa yang kita inginkan diikuti orang. Ini yang kita inginkan. Banyak orang-orang yang punya tipe seperti ini. Berkata Syekh Abdul Rahman, aini ajli kathrati malihi wa waladihi tagha wastakbar anil haq. Maksudnya, karena hartanya yang banyak, anaknya yang banyak, maka dia melampaui batas, dia sombong. Makanya, harta itu adalah merupakan fitnah. Anak-anak itu adalah merupakan fitnah. Makanya Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah merupakan ujian. Banyak orang-orang yang lalai dengannya. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa dafa'u hina ja'a, karena banyaknya harta, banyaknya anak-anak, jadi banyak anak pun adalah merupakan lambang kesuksesan seorang. Menurut persepsi manusia, anaknya berhasil, anaknya jadi orang. Kemudian, karena hartanya ini yang banyak, banyak anak-anaknya, membuat dia sombong, tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran ketika datang kepadanya. Siapa kamu? Sehingga kau berani mengatakan ini kepadaku. Bagaimana aku terima perkataanmu sementara keadaanmu seperti ini? Direndahkan. pembawa-pembawa kebenaran. Boleh jadi karena di bawahnya, boleh jadi karena rendah menurut pandangan matanya, tidak kaya dan seterusnya. Banyak orang yang tidak melihat manusia kecuali dengan sebelah mata ketika orang-orang di bawahnya melihat dengan sebelah mata, sombong. Subhanallah. Mentang-mentang dia menjadi pejabat tentunya, mentang-mentang dia jadi petinggi-petinggi hukum, mentang-mentang dia jadi saudagar, melihat manusia dengan sebelah mata akan nampak kesombongan dari kata-katanya, gerak-geriknya. Subhanallah. Masyaallah la fala fi. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa ja'alahu min jumlati asatiril awwalin, sehingga semua keterangan wahyu petunjuk Allah SWT dianggapnya hanya dongeng yang belaka. Ini akan ngacau ini semua. Jika ini semua dijalankan, hancur usaha kita, hancur reputasiku. Ini haram, itu haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Bagaimana lagi? Ini semua dongeng yang belaka, hanya untuk orang-orang dulu aja, bukan untuk orang sekarang. Itu akhirnya yang keluar dari mulutnya. Semuanya haram. Tak bisa diikuti agama itu dengan benar. Sehingga muncullah berbagai macam statement. Agama ini enggak bisa diikuti semua. Kalau diikuti kita gila. Diikuti kita akan sempit. Ini semuanya adalah talbis iblis, tipu daya syaitan. Allati yumkinu sidquha wa kadzibuha. Kata mereka, ini semua berita aja, dongeng-dongeng belaka ini. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Enggak ada kewajiban kita mengikuti semua ini. Nanti bacakan ketika kamu tidur, bacakan. Kita ceritain tentang kejujuran, kejujuran para sahabat, kejujuran para nabi, orang-orang saleh. Nanti aku mau tidur, bacakan. Itu hanya untuk mainan tidur saja. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, tidak. Kita, jika kita jujur, kita terbujur. Ini ungkapan mereka ini. Kalau Anda bujur, Anda terbujur. Jujur, engkau akan dicampakkan manusia. Engkau dihinakan manusia. Subhanallah. Akhirnya, jadilah kedustaan menjadi tradisi. Setiap orang bertopeng. Semua yang diperbuat adalah dusta belaka. Subhanallah. Berbalut kemunafikan. Tampak seolah-olah dialah paling jujur. Yang paling amanah. Padahal demi Allah, dialah sedusta-dustanya manusia. Pengkhianat, sepengkhianat-pengkhianatnya manusia. Fa'innaha amatun fi kulli man ittasafa bihadzal wasf. Maka ayat ini, walaupun dia turun kepada satu dua orang individu pada masa Rasulullah, tapi dia mencakup semua orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Karena Al-Qur'an nazala li hidayatil khalqi kullihim, karena Quran turun untuk memberi petunjuk kepada seluruh makhluk. Wa yadkhulu fihi awwalul ummati wa yadkhulu fihi awwalul ummati wa akhiruhum. Masuk dalamnya semua umat-umat yang terdahulu maupun yang belakangan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian tafsiran kita pada hari ini sampai pada ayat yang ke-15. InsyaAllah ta'ala ayat yang berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengikuti petunjuk Al-Quran Al-Karim, memudahkan kita untuk senantiasa merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Hanggi, manfaat antum berada. Untuk selanjutnya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan sekitar penafsiran yang beliau sampaikan barusan mengenai tafsiran surah Al-Qalam pada ayat ke-10 hingga ke-15, silakan bergabung di line telepon yaitu di 0778-468-106. Untuk antum yang berada di Batam dan sekitarnya dan di luar Batam, di 0778-467-106. Dan antum juga bisa bertanya melalui SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, kemudian isi pertanyaan Anda. Dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Dan untuk pertanyaan pertama, Ustaz, kita bacakan dari SMS yang berasal dari Abu Gafira di Air Raja. Ustaz, apa definisi zolim itu dan apakah syirik itu termasuk zolim, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zalim itu secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi makani atau mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan syirik adalah kezaliman yang paling terbesar, karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah seharusnya diletakkan untuk Allah SWT, ditempatkan hanya untuk Allah SWT. Ketika dia selayangkan, dia berikan ibadah ini kepada selain Allah, inilah zalim. Dan ini kezaliman terbesar sebagaimana kata Luqman kepada anaknya, inna syirka la dhulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah dosa yang paling terbesar. Baik. Selanjutnya kita bacakan kembali dari Ukhti Dewi di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berbuat baik kepada seseorang yang akan tetapi kebaikan itu membuat ketergantungan pada seseorang? Enggak jelas, ulang soalnya. Ya, jadi dia berbuat baik kepada seseorang Ustaz, sehingga seseorang itu bergantung dengan dirinya Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Jika kita bisa memberikan manfaat kepada manusia, maka berikan. Silahkan. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, enggaklah dia berikan. Tetapi kalaulah orang tersebut dibantu malah menjadi menjadi tidak memiliki sama sekali tanggung jawab, memiliki diri yang rendah, akhirnya bergantung terus kepada orang, mentang-mentang dibantu sekali terus ya bernaung di bawahnya, mengharapkan belas kasihnya, kebaikannya, ini orang hina. Jangan dibantu lagi. Orang seperti ini jangan dibantu. Biarkan dia belajar hidup mandiri. Kalau bentar-bentar anda, apa yang dia bilang, ini berikan, ini pak, diberikan, ini dibantu, anda akan jadi budak bagi dirinya. Akhirnya muncullah orang-orang yang hidup hanya sebagai parasit saja, hanya beban bagi orang lain. Dia punya kemampuan, dia punya tenaga, dia punya kepandaian, dia punya pemikiran, tapi hidupnya jadi beban bagi orang lain. Ini orang hina. Orang seperti ini jangan diperpanjang, jangan diperpanjang masanya. Biarkan dia belajar untuk mandiri, belajar untuk berdikari. Dan Islam ini agama yang mulia. Subhanallah. Islam mengajarkan kepada orang kemuliaan diri. Sehingga Rasulullah berkata, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. La ilaha illallah. Banyak sekali orang yang mengemis, hidupnya mengemis. Tanpa ada rasa malu. Menjadi beban bagi orang lain. Hidup mengemis. Minta-minta. Selalu mengadukan, mengeluhkan kesusahannya. Saya orang susah, saya mengemis. Ini demi Allah dalam Islam adalah perilaku yang paling tercela. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang mengemis itu. Dari kaum muslimin. Menunjukkan alangkah jauhnya antara petunjuk Quran dengan apa-apa yang diamalkan. Subhanallah. Rendah sekali. Rendah sekali dirinya. Terkadang jadi profesi baginya. Bahkan dia beri makan anak istrinya daripada hasil mengemis. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Kita terima penelpon untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Ini dari Abu Abkori di Siban. Ya, silakan. Begini Ustaz, ada orang mengatakan bahwa sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kemudian dia mengatakan bagaimana kita tahu apa yang kita sembah itu Allah yang seperti apa. Jadi sholatnya katanya tidak bisa khusyuk karena dia tidak tahu Allah itu seperti apa. Kemudian bagaimana harus rukuk dan seterusnya. Kenapa harus rukuk, kenapa harus tata cara sholat seperti itu. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang berbicara seperti itu. Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya orang itu adalah orang-orang yang malas sholat, sehingga berbagai macam ragam talbis iblis, syubhat-syubhat yang dilontarkan iblis kepadanya. Dia malas sholat, malas mengikuti agama. Terkadang dengan dalih, apa namanya, saya enggak ngerti Allah. Siapa yang saya sembah itu? Kok saya enggak ngerti itu apa saya sholat? Lebih baik saya enggak sholat. Ini semua adalah yakni sifat orang-orang yang malas beramal ibadah. Malas beramal, tapi cari-cari alasan untuk tidak beramal. Saya belum terpanggil saya untuk sholat. Ini kan hidayah semua. Kalau Allah berikan hidayah, pasti saya akan sholat. Nantilah tunggu hidayah Allah berikan kepada saya. Orang-orang seperti ini, lebih baik anda tidak layani mereka. Dia bukan orang-orang yang mencari kebenaran. Dia adalah orang yang ngeyel. Enggak ada gunanya anda katakan, ya akhi barakallahu fi, enggak ada gunanya. Salat itu akan membuat orang itu begini-begini, mengingat Allah SWT, melahirkan ketenangan jiwa. Enggak ada gunanya itu semua. Lebih baik orang-orang seperti ini anda jauhi. Ini orang-orang yang bukan mencari kebenaran. Orang seperti ini tidak akan dapat petunjuk. Mereka adalah menjadikan agama sebagai permainan. Secara akal sehat banyak sekali sebenarnya bantahan-bantahan untuk mereka. Apakah kau ingin segala sesuatu kau lihat baru kau yakini? Mana ruhmu itu? Bisakah kau lihat? Angin itu ada tapi tidak bisa kau lihat. Ruh aja yang ada dengan kita enggak bisa terlihat. Semua orang yakin dia ada ruh. Itulah yang membuat dia hidup. Semua orang yakin itu angin ada. Apakah harus ditampakkan untukmu ini Tuhan baru kau lihat? Nanti engkau akan lihat bagaimana azab Allah SWT di kiamat. Musa AS menuntut agar dia melihat Allah SWT. Tidak mampu. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mampu melihat Allah SWT. Kalaulah Allah singkap, akan hancur lebur seluruh alam semesta ini. Jika Allah singkap hijabnya, terbakar semua makhluk yang melihat Allah SWT di dunia ini. Kelak tunggu ketika di akhirat Allah SWT berikan kemampuan kepada makhluk. Orang-orang beriman kepada, untuk melihat Allah SWT. Bacakan kepada ayat-ayat tentang ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang tidak mau salat. Wa idza qila murka'u la yarka'un. Celakalah bagi mereka. Orang-orang yang ketika dimintakan sujud, salat, dia enggak salat, enggak sujud. Dengan berbagai macam alasan, karena malasnya, saya belum terpanggil, belum ada hidayah, saya belum paham Allah yang saya sembah. Kalau kamu enggak paham tentang Allah, tanya. Baca kitabnya yang mulia. Allah akan kau dapati bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang dirinya. Ghafurun Rahim, Syadidul Iqab, Maha Pengampun, Maha Keras, Maha Dahsyat hukumannya. Baca tentang Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, kau akan dapati dia menjelaskan tentang dirinya. La ilaha illallah. Maka orang-orang yang seperti ini lebih baik tinggalkan aja. Katakan salamulah nabtaku zahidin. Sorry aja lah. Orang-orang dungu seperti ini enggak layak untuk diajak diskusi. Tinggalkan dia. Wallahu ta'ala alam. Syukur sahib barakallahu fiik. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ukhti siapa dan di mana? Ukhti Anda Singapura. Ya, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Ya, siap. Selesai. Ya, silakan. Ini Ustaz, kalau ada apa seorang apabila ditimpa musibah, tapi dia juga tidak mengingat Allah. Komentar penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenis manusia yang paling dungu, yang paling jahil. Ketika ditimpakan kepadanya ujian, musibah, malah dia berlari mencari Tuhan selain Allah, bergantung kepada makhluk, mengadu kepada makhluk, mengadu kepada dukun, mengadu kepada orang-orang, mengadukan Allah kepada manusia. Ini Allah enggak adil, Allah berbuat begini, dia zalimi aku, dia begini. Kenapa aku yang diberikan seperti itu musibah? Kenapa tidak si fulan? Mengadu kepada manusia, makhluk. Alangkah bodohnya orang ini. Mengadukan Arhamur Rahimin, Zat yang paling rahmat kepada manusia. Bahkan dia diberikan hidup saja adalah merupakan nikmat. Diberikan kesempatan bernapas sudahlah merupakan nikmat. Diberikan kesehatan sehingga dia bisa berbicara, berjalan adalah nikmat. Kemudian diadukan Allah. Diadukan kepada makhluk yang tidak pernah merahmati manusia. Yang tidak bisa merahmati manusia karena keterbatasannya. Ini orang yang paling dungu, paling jahil. Diadukan sifat Allah, sikap Allah SWT. Musibah-musibah yang Allah SWT berikan kepadanya sebagai bentuk ujian. Diadukan kepada makhluk. Dalam kondisi terjepit dia pun mengadu kepada selain Allah SWT. Ini orang yang subhanallah, orang yang benar-benar dungu. Dan ini banyak pada kita. Lihatlah ketika musibah datang. Banyak musibah datang. Gunung meletus. Gempa. Datang. Sudah berganti. Angin puting beliung. Tapi lihat apa yang perbuat manusia. Supaya gunung enggak meletus, dia buat kesyirikan. Buat sesajen. Dihantar ke gunung itu. Buat dupa, buat kemenyan, buat bunga-bunga, diantar berbondong-bondong. Ini supaya gunung ini ridho, supaya gunung jangan marah sama kita. Kita antar ke sana, dibuat upacara, ritual. Pakai-pakai peci-peci juga mereka. pakai jilbab, takut tsunami terulang, buat kesyirikan lagi, macam-macam dibuat. Mari kita buat pulut kuning, kita perbanyak masak pulut kuning, ini akan menjaga, tanam bambu kuning. Ini orang-orang jahil. Seharusnya mereka ketika ditimpakan musibah, tadarra'u ilallah, mereka merendahkan diri, mengadu kepada Allah. Ini malah mengadu kepada selain Allah SWT. Ini menunjukkan dalam diri mereka ada tanda-tanda kebinasaan. Mereka tidak layak untuk diberikan oleh Allah SWT keberuntungan. Ini orang-orang yang hina. Maka hendaklah mereka ini Anda jadikan sebagai pelajaran. Banyak-banyaklah belajar, berkaca daripada apa-apa yang telah Allah SWT bentangkan di alam raya, di jagat raya ini. Umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan, orang-orang yang Allah binasakan, belajarlah daripada mereka. Jadikan mereka sebagai pelajaran agar tidak terjerumus sebagaimana mereka. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Kembali kita menerima penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ya, sudah masuk Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana? Iya, ada gangguan dan terputus. Silakan bagi Anda yang bergabung di line telepon yaitu di 0778-468-106 dan juga di 0778-467-106. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak Arif di Singapura, Bapak ya, silakan. Ah ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ini apa termasuk mengadu domba juga Ustaz, kayak ada berita di TV yang menyiarkan tentang perceraian seseorang Ustaz ya. Ditanya sama suaminya gimana, tanya sama istrinya bagaimana. Itu gimana hukumnya yang orang yang memberitakan dan orang yang menyaksikan atau menengok TV itu Ustaz ya. Gitu aja Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kita katakan, ketika orang tidak mengamalkan Islam, tidak menjadikan Islam sebagai panduan, banyak sekali muncul penyimpangan-penyimpangan. Muncullah wartawan-wartawan sebagai pengadu domba, ya, yang mengadu domba manusia, berita-berita yang memojokkan sebagian pihak, mengangkat sebagian pihak lain, menjatuhkan satu pihak. Bahaya sekali posisi mereka ini. Makanya kalau Anda enggak siap dengan jadi wartawan, berusaha mengorek-ngorek berbagai macam keterangan-keterangan yang dapat dibuat menjadi besar, seolah-olah jadi besar. Yang kecil dia besarkan. Kadang-kadang yang besar dia hilangkan. Kadang-kadang banyak sekali profesi wartawan ini yang membuat banyak takut orang. Akhirnya dia menjadi pungut upeti, datang kepada para pejabat, hati-hati lo, semua kartumu ada padaku. Setor bayaran, setor iuran. Banyak sekali ini. Pemeras, membuat kacau balau. Bahkan suatu negeri bisa hancur, berantakan gara-gara mereka. Berita-berita yang seharusnya enggak dimuat, dimuat. Supaya laris berita mereka. Kejelekan-kejelekan pejabat yang seharusnya ketutupi mereka, bongkar sehabis-habisnya. Sehingga hilang kepercayaan kepada pemimpin kaum muslimin. Dan seterusnya. Maka mereka dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan sekali. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan Nabi Namam, pengadu domba. Masya'in bin Namim, yang berjalan dengan pengadu domba manusia. Yang senantiasa berjalan dengan ghibah, menggunjing. Banyak sekali acara-acara yang seperti itu ya. Yang diliput di siaran-siaran televisi, si fulan, bercerai dengan si fulan. Kemudian diminta keterangannya, bagaimana tentang istrimu? Maka dia sebutkan semua kejelekan-kejelekan istrinya. Tanya lagi kepada suaminya, bagaimana tentang suamimu? Dia jelekkan suaminya. Kemudian semakin berkobar api perangan antara kedua belah pihak. Subhanallah. Konsumsi seharusnya suami istri saja yang tahu. Kalaupun yang perlu orang ketiga, terbatas sifatnya. Menjadi semua orang paham dan tahu. Satu negeri orang tahu ceritanya. Itulah kisah para artis-artis, selebriti. Hancur mereka berantakan gara-gara berita-berita seperti ini, gosip-gosip seperti ini. Yang herannya, banyak sekali ibu-ibu, bahkan mungkin sebagian dari bapak-bapak yang begitu kecewanya kalau anaknya tetap luput acara-acara seperti ini. Acara si fulan berselingkuh, fulan nikah diam-diam, gak tahu, macam-macam, si fulan hamil luar nikah. Ini semuanya adalah merupakan yakni riba. Oleh karena itu setiap orang hendaklah melihat kembali kemaslahatan yang akan diambil daripada siaran-siaran televisi. Hendaklah dipertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Syukran sahabat barakallahu. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Ini Aini di Uban, Ustaz. Ya, silakan Ibu Aini. Saya mau nanya, Ustaz. Waktu saya hamil kan disuruh sama mertua saya ini untuk makein gunting gitu. Terus bawang putih tunggal itu ditaruh di baju supaya enggak diganggu sama makhluk halus gitu katanya. Terus waktu saya anak saya lahir itu ditaruh Al-Quran gitu di atas kepalanya supaya enggak diganggu juga. Apa itu termasuk syirik besar atau syirik kecil itu, Ustaz? Saya sih enggak percaya juga, tapi disuruh gitu, Ustaz. Ya, Assalamualaikum tuan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wa ba'd. Kita jujur mengatakan bahwasanya boleh jadi orang-orang tua kita, nenek moyang kita tidak mendapati apa yang kita dapati. Boleh jadi mereka dari cara beragam mereka mengikuti orang-orang terdahulu. Dan Islam itu mengajarkan kita untuk mengikuti kebenaran dimanapun dia berada, pada masa apapun dia berada. Dan orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi mereka menyembah petunjuk karena mereka taklid buta kepada kepada peninggalan nenek moyang mereka. Yaitu Allah mengucap mereka, wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah wa idza qila lahum ittabi'u ila wa idza qila lahum ittabi'u ila ma anzalallah ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau mereka diajak, disuruh untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan Allah, apa-apa yang dibawa rasulnya, maka mereka berkata, cukuplah kami mengamalkan apa-apa yang kami dapat dari nenek moyang kami. Padahal Allah mengatakan, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka harus mengikuti nenek moyang mereka yang dulu kala tidak mendapat petunjuk, tidak pula memiliki akal yang sehat? Subhanallah. Maka ciri-ciri amalan orang-orang jahiliyah yang terkadang masih jadi amalan kaum muslimin adalah mengikuti apa-apa yang diajarkan leluhur, seolah-olah semua yang diajarkan harus dipelihara, dijaga, enggak boleh tentang diselisih. Yang menyelisihinya adalah merupakan perbuatan dosa besar, bahkan boleh jadi dianggap murtad daripada agama. Ini batil. Kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu, petunjuk, dalil. Kalaulah orang tua kita kasih petunjuk, kita ikuti dia, bukan karena dirinya tapi karena petunjuk yang dia ikuti. Kalaupun dia mengajarkan kepada kita kebatilan, jangan diikuti dia. Wa in jahadaka lan tusyrika ma laysa laka bi ilmun fal tuti'huma. Kalau keduanya memaksakan engkau untuk berbuat satu perbuatan yang tidak kau miliki padanya ilmu, jangan patuhi keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Secara agama enggak masuk akal, secara agama enggak masuk, secara akal pun enggak masuk. Orang hamil bawa gunting, dengan gunting takut jin syaitan, apa gunanya? Bahkan membahayakan, boleh jadi dia bawa gunting kemana-mana, ya. Dia salah gerak, salah letak, salah posisi, gunting itu melukai dirinya. Boleh jadi dia bawa gunting tidur, malam hari dia bermimpi, dia ambil guntingnya, dicucukkan ke dalam dirinya. Berbahaya sekali. Ya, secara akal gak masuk akal. Bawa bawang. Kenapa harus dengan bawang? Apa dasarnya jin takut dengan bawang? Syaitan takut dengan bawang? Gak ada dasarnya kecuali amalan orang-orang tua dulu, dan seterusnya. Tipu daya syaitan saja. Tipu muslihat syaitan saja. Kalau kau takut daripada jin, baca ayat-ayat Allah SWT. Baca ayat kursi, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu binnas. Ini tradisi di masyarakat yang sebenarnya adalah tradisi orang-orang dahulu kala yang berbau animisme, perbuatan kultur orang-orang musyrikin yang tak masuk akal. Orang hamil bawa gunting kemana-mana, ya subhanallah, di mana akal diletakkan? Bawa bawang kemana-mana. Kecuali kalau mungkin dia masuk angin, nah, boleh disapukan bawang itu. memang secara apa namanya teruji bawang itu mengandung banyak sekali terapi-terapi yang dapat banyak penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan dengan izin Allah melalui perantaraan bawang, masuk angin dan seterusnya. Bukan sebagaimana i'tiqad-i'tiqad yang batil. Maka perbuatan ibu itu lahulu kala adalah merupakan perbuatan syirik kalau meyakini bawang itu yang mendatang manfaat, menolak mudarat. Gunting itulah yang menjaga dirinya, menjauhkannya daripada mudarat, itu syirik besar. Bisa keluar daripada agama jika ada yang mengerti. Kalaupun dia mengatakan ini kan sebagai sebab saja, gunting ini sebagai sebab, tapi Allah SWT yang berkehendak, dia telah tergincir ke dalam syirik kecil yang merupakan dosa besar juga. Dua-duanya bahaya. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakalafik. Kita terima kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Abu Kusuma di Buliang Batu Aji, Ustaz. Ya, silakan Abu Kusuma. Ini mau minta penjelasan. Kita orang Islam itu sebelum beramal harusnya kan berilmu dulu. Oke, berilmu, beramal gitu kan. Oke, itu harus dimulai dari pribadi, keluarga dan baru orang lain begitu. Nah, terus pernah dikatakan orang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Iya. Ahli ilmu lebih mulia dari ahli ibadah, apalagi ibadah yang tanpa dasar dalil atau keterangan. Nah, itu pertanyaannya Ustaz, keterangan seperti itu ada di hadis atau dari mana Ustaz itu adanya? Iya. Itu aja Ustaz, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali keterangan-keterangan, baik asar daripada Rasulullah, asar daripada para sahabat, baik yang secara yakni terang-terangan, sorahatan, jelas-jelas mengatakan demikian. Bahkan Al-Qur'an Al-Karim pun mengatakan demikian. Fadlul 'alimi 'ala 'abidi ka fadli 'ala 'ala man fadlul 'alimi 'ala 'abidi ka fadli 'ala man duraku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat disebutkan, keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah sama sebagai keutamaan aku dibandingkan kalian semua. Tentu betapa tingginya kedudukan Rasulullah dibandingkan umatnya. Demikian juga betapa tingginya kedudukan orang alim dibandingkan dengan orang-orang ahli ibadah. Banyak sekali memang secara dalil maupun akal yang menunjukkan keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah mereka begitu pentingnya untuk mengikuti ahli ilmu. Mereka bergantung kepada ahli ilmu. Adapun ahli ilmu tidak perlu dia kepada ahli ibadah, enggak ada gunanya. Enggak ada bergantung kepada ahli ibadah. Ahli ibadah akan bertanya kepada para ulama, bagaimana ibadah yang paling baik, bagaimana ibadah yang paling benar. Adapun para ulama enggak pernah bertanya kepada para ahli ibadah. Banyak sekali bahkan keterangan daripada sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya, ya, menimba ilmu itu satu saat lebih kucintai daripada ibadah 60 tahun, daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat, sekian rakaat. Bapak silakan rujuk semua keterangan ini dalam kitab, banyak kitab, di antaranya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muwatta. Di jilid pertama di mukaddimahnya Imam Nawawi menjelaskan semua yang tadi kita jelaskan. Keutamaan ilmu dibandingkan ibadah, ahli ibadah. Banyak sekali, silakan rujuk keterangan kitab tersebut. Dan dipenuhi dengan ayat Al-Quran, hadis-hadis atau daripada para sahabat yang insyaAllah ta'ala jika antum rujuk akan dapat di sana. Wallahu ta'ala alam. Ya, kembali kita terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Ibu Anti di Tembesi, Pak. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila perempuan itu akan bepergian, apalagi perginya jauh, contohnya ke Malaysia gitu, harus ada mahram kan? Iya. Terus bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada orang yang ngotot misalnya pergi TKW gitu? Kita kan udah bilang, iya, pergi itu harus ada mahram, dan daripada kita mencari nafkah di negeri orang, mendingan kita cari nafkah di negeri kita sendiri, Ustadz, gitu kan? Iya. Tapi dia malah belum menerima perkataan kita gitu. Iya. Dia kayaknya lebih mendengarkan perkataan Ustaz gitu. Cobalah nelpon katanya, biar saya dengarkan katanya. Terus bagaimana Islam memandang yang TKW-TKW gitu Ustaz? Iya. Cuman itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, Pak. Jelas sekali banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya haramnya seorang musafir pergi jauh tanpa mahram. Banyak sekali. Bahkan safar haji sendiri, musafir untuk haji, pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh seorang perempuan pergi sendiri haji tanpa mahram. Itu untuk haji, apalagi untuk perkara-perkara lainnya. Karena perempuan adalah makhluk yang memang mereka butuh perlindungan laki-laki, yang mereka lebih lemah daripada laki-laki. Makanya Islam menjaga wanita. Dan lihatlah, banyak kasus la ilaha illallah, TKW-TKW yang dilecehkan, jadi budak, la ilaha illallah, dihinakan di negeri-negeri kufar, berbulan-bulan disekap, disetrika. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk hina. Dia mau melapor, dia enggak tahu kemana harus melapor. Subhanallah, kadang-kadang lepas daripada mulut harimau masuk dalam lubang buaya, masuk dalam mulut buaya. Subhanallah, lari ke sana lari kemari, akhirnya jadi subhanallah sasaran untuk dihinakan, dilecehkan, pacaran seksual. Banyak sekali dampak. Banyak orang-orang yang punya niat ambisi besar, yang melihat orang-orang yang berhasil ke luar negeri, pulang bawa harta banyak, rumah-rumah banyak, ya, memberi nafkah keluarganya. Bahkan banyak yang kita dengar sendiri, dia cari makan untuk suaminya. Alangkah bodohnya dia, alangkah kejamnya suaminya, cari makan untuk suaminya, untuk orang-orang yang enggak sebenarnya mencari tanggung jawabnya, untuk anak-anaknya, suaminya ada. Subhanallah, dilulukan mereka pahlawan devisa segala macam, dimuliakan di kampungnya. Di sana jadi orang yang dihinakan dia, sebagian di bawah kekuasaan orang-orang kufar, sholat aja enggak boleh, ibadah aja enggak leluasa, bahkan dilecehkan. Maka hendaklah setiap orang menjadikan izzah itu segalanya dalam hidupnya. Apa itu izzah? Merasa dirinya mulia, jangan dihinakan dirinya. Kalau orang udah kehilangan izzah, itu orang dungu. Itu orang dungu yang memiliki izzat, yang kehilangan izzatun nafs. Tidak ada kemuliaan dirinya. Biar anda makannya pas-pasan, bahkan tidak makan, tapi anda punya diri yang mulia. Dibandingkan anda makannya banyak, buangnya banyak, tapi menjadi orang yang dihinakan. Diinjak-injak harkat martabat anda sebagai manusia. Dilecehkan. Subhanallah. Padahal Islam mengajak manusia agar menjadi mulia dengan Islam, setingkat dengan seluruh manusia. Subhanallah. Antum lihat, perhatikan, lihat sejarah, baca sejarah. Lihatlah Islam menggembeng para sahabat menjadi orang-orang mulia, tegak di hadapan Raja Romawi tanpa gentar, tanpa takut, mengultimatum para raja-raja, is aslim taslam, masuk kau ke dalam Islam, kau selamat. Jika engkau enggan menerima Islam, akan datang kepadamu bala tentara kami, kuda-kuda kami. Subhanallah. Mulia. Utusan-utusan Rasulullah, duta-duta Rasulullah, menggentarkan raja-raja, menggentarkan Persia, Romawi. Dibangun kemuliaan diri kita. Tapi lihatlah masyarakat di sebagian tempat negeri kita ini. Subhanallah. Terbiasa dengan kehinaan diri, kerendahan diri, dilecehkan. Subhanallah, bangun kemuliaan diri anda. Itulah yang paling berharga yang kita miliki. Banyak orang yang nekat bahkan untuk menghinakan dirinya, jadi pendatang haram, pendatang yang gelap, cari uang, cari makan negeri orang, dengan segala macam risiko, dapat ketangkap, disebar, dihinakan. Subhanallah, itu bukan kemuliaan hidup. Dihinakan oleh mungkin imigrasi di luar, di luar negeri kita ini, dihinakan, caci maki, dilecehkan. Subhanallah. Apalagi dia seorang wanita pergi tanpa mahram, berangkat tanpa mahram, ingin mencari kemuliaan, katanya, bukan harta itu kemuliaan. Kalau itu kemuliaan, korun yang paling mulia. Bukanlah kekuasaan itu kemuliaan. Kalau kekuasaan paling mulia, kalaulah kekuasaan itu kemuliaan, maka Fir'aun yang paling mulia. Kita mulia dengan Islam. Mulia dengan agama ini. Dengan menjunjung tinggi agama ini. Subhanallah. Maka kita himbau, hendaklah setiap orang menjalankan agama yang mulia ini. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Jangan Anda katakan itu si fulan berhasil, lihat pulang dia bawa emas banyak. Dia kirim transfer uang tiap bulan sekian. Bukan itu tanda-tanda kemuliaan. Kemuliaan diri. Kemuliaan itu ada ketika Anda mengamalkan Islam dengan benar. Ketika Anda tidak dilecehkan dalam beragama. Itu kemuliaan hidup. Wallahu ta'ala alam. Bahkan banyak yang pulang bawa anak haram. Subhanallah. Lihat, subhanallah. Pulang dari negeri sana, Timur Tengah sana, pulang bawa anak-anak yang enggak jelas siapa orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah ini aja bangsa kita ini. Dulu kala bangsa kita ini bangsa yang mulia. Di Mekah sana banyak sekali para ulama-ulama kita, subhanallah, yang mengajar di Masjidil Haram, melahirkan orang-orang yang mulia, pejuang-pejuang kita yang mulia, seperti Kiai Haji Agus Salim, Ahmad Dahlan, yang orang-orang mendengarnya mereka gemetar, kagum, subhanallah. Tapi karena bangsa ini tidak mengamalkan agama, menjadi bangsa yang hina, menjadi bangsa yang rendah, subhanallah. La ilaha illallah. Allahu musta'an. Silakan akhi. Ya, syukran sahabat barakallahu fi. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, afan, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Ya. Halo. Ya, dengan Ukti, siapa dan di mana? Ukti Anon di Singapura. Ya, silakan. Gini Ustaz, apabila seorang wanita yang udah terlanjur bekerja di Singapura, habis gimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah terlanjur, afallahu amma salaf. Semoga Allah memaafkan yang telah lalu. Ya, barang siapa yang kembali, faman ada, fayantaqimullah min. Jangan-jangan Allah akan membuat perhitungan dengan yang setelah dia tahu. Selesaikan kontrak Anda, pulanglah ke negeri Anda sana. Apalagi Anda tinggal di negeri yang untuk mengamalkan Islam dengan baik saja sulit. Maka subhanallah, karena enggak paham agama, banyak orang merasa bangga dengan negeri-negeri kufar, bangga kerja di negeri orang kufar, bahkan punya rencana untuk tinggal di negeri orang kufar, sekolahkan anak-anaknya ke negeri orang kufar. Dia enggak tahu wala wal baro, enggak tahu dia. Enggak tahu dampaknya, eksesnya, subhanallah. Bangga sekali kalau anak kata anak belajar di Amerika. Di mana anak mau belajar? Di Belanda, di Amerika, di Australia. Subhanallah. Ini menunjukkan kehinaan diri. Menunjukkan betapa hinanya Islam dalam dirinya. Subhanallah. Maka kawan-kawan kita yang sudah terlanjur bekerja di luar negeri, di Jepang, di Korea, di mana-mana, ya, selesaikan hajat Anda dengan segera. Pulang ke negeri Anda. Bangun negeri Anda. Kita butuh orang-orang seperti kalian. Kampung halaman kita itu butuh orang-orang seperti kalian. Subhanallah. Selesaikan kontrak Anda, kemudian selesai, pulang. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur sahabat barakallahu. Selanjutnya kita akan beralih ke SMS online dari Ukhti Anaan di Muka Kuning, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, orang tua Ana suka main judi Ustaz. Apabila Ana menasihatinya, beliau menjawab, Bapak belum mendapatkan hidayah dari Allah. Dan apakah Ana berdosa jika menceritakan keburukan orang tua Ana kepada seseorang Ustaz dengan maksud meminta solusinya? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Ini tidak termasuk dosa atau ghibah ketika Anda minta fatwa kepada seorang. Silahkan tanya kepada Ustaz, apa solusinya? InsyaAllah Anda tidak berdosa. Nah. Ya, selanjutnya kita bacakan dari Abu Hafsah di Piyayu Ustaz. Ustaz, ghibah apa yang diperbolehkan dalam Islam? Ya, itu yang diantaranya adalah lalu minta fatwa, kita ceritakan tentang suami kita, minta kepada seorang hakim solusi. Saya punya suami seperti begini, begini, begini. Sebagaimana kisah Hindun yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, itu Abu Sufyan yang agak kikir dengan hartanya. Boleh enggak ambil hartanya dengan cara tanpa sepengetahuannya? Kata Rasulullah, ambillah. Kira-kira cukup untuk dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang terbaik. Ini enggak termasuk ghibah. Ya, orang yang minta fatwa atau orang yang mutadzalimun dizalimi, kemudian dia minta supaya perkaranya ini diangkat, perkaranya dimenangkan oleh hakim dan seterusnya, enggak termasuk dalam perkara ghibah. Kemudian dalam rangka untuk menjaga agama, menerangkan si fulan ini pendusta, jangan diterima riwayatnya, ini enggak termasuk ghibah. Ya, untuk memperbaiki hubungan dua orang, kita ucapkan begini dan begitu kepada sebelah pihak, kemudian kepada pihak lainnya dalam rangka islah, enggak termasuk ghibah, enggak termasuk ghibah atau pendusta. Dan perkara-perkara lainnya, ada disebutkan ulama sekitar 6 atau 7 perkara yang tidak termasuk dalam ghibah. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Halo. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Budi Jalan, dengan Muhammad. Ya, mohon Bapak dikecilkan dulu suara radionya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di zaman Rasulullah itu juga sudah ada dalam kehidupan yang namanya hutang piutang, Ustaz. Iya, Pak. Dalam kehidupan ini saya juga mau mencari tahu sampai di mana masalah hutang piutang ini, apakah memang dihinakan Allah di dunia atau memang atas dosa-dosa kita. Karena kalau saya, Allah itu maha sayang pada diri kita, melebihi sayangnya diri kita dengan diri kita sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami dari pertanyaannya tentang masalah hutang piutang, bagaimana Islam memandang hutang piutang? Sekarang kita sisi dari, kita timbang daripada sisi menghutangi orang. Menghutangi orang itu adalah merupakan perbuatan yang mulia, karena membantu manusia. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa', kata Rasulullah, yang bisa membantu saudara bantu. Maka memberikan hutang kepada orang-orang yang membutuhkannya adalah merupakan bentuk perbuatan yang utama yang dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tinjau dari segi berhutang. Dalam Islam berhutang itu dibolehkan, bukan diharamkan. Ketika orang yang membutuhkan untuk berutang, hukum asalnya kita boleh berutang. Dan Rasulullah SAW pernah berutang. Bukankah Rasulullah meninggal dan dia masih tergadai baju besinya di tangan seorang Yahudi karena dia berutang kepada orang tersebut? Boleh seorang berutang, tetapi hendaklah kita khawatir jangan sampai perkara ini, hutang ini menghalangi kita untuk masuk surga. Karena ini hak makhluk yang kita harus tunaikan. Banyak sekali keterangan dari Rasulullah SAW, orang-orang yang mati syahid itu dihalangi masuk surga gara-gara hutang. Bahkan Rasulullah tidak menyalahkan orang-orang yang masih terlibat hutang. Dan tidaklah setiap orang berupaya untuk tidak berutang kecuali dalam keadaan memang dia membutuhkan sekali. Kesalahan kita ketika sekarang dibuka kerannya. Banyak sekali sekarang keran-keran untuk meminjam uang hutang, berhutang. Bank-bank menawarkan macam kartu kredit menawarkan, koperasi-koperasi menawarkan, kemudian macam-macam. Ya. Orang-orang per individu menawarkan, tetapi dalam bentuk riba. Maka ini musibah besar, dosa besar. Riba itu 70 pintu lebih, yang paling rendahnya sama seperti seorang menzinahi ibunya. A'udzubillahi min dzalik. Enggak sabar dia. Enggak sabar mau kaya. Pinjam uang ke bank, anggunkan rumah. Ya, anggunkan rumahnya yang udah dapat, udah selesai sertifikatnya, anggunkan. Pinjam uang ke bank, bayar tiap bulan cicil, ambil rumah baru. Lunas, ambil lagi sertifikatnya, pinjamkan ke bank, hidupnya penuh dengan hutang-hutang. Subhanallah, yang seharusnya tidak dia lakukan. Terkadang kita melihat orang subhanallah dalam kelimpahan kenikmatan, mobil mewah, rumahnya indah, ya. Peralatan rumah tangganya semuanya bagus, perkakasnya bagus, toh ternyata semuanya hutang kredit. Pening kepalanya, malam hari pening kepalanya, mau jatuh tempo pening, ini motor besok mau ditarik, rumah besok enggak, kalau enggak akan disegel bank. Banyak orang pening dengan hutang, apalagi hutang yang sifatnya riba berbunga. Maka hendaklah Anda berupaya untuk menghindari hutang, kecuali memang jika dibutuhkan, kecuali jika Anda mampu membayarnya dengan tidak memaksakan diri. Banyak orang yang dia gelap mata dipermudah oleh PT-PT, perusahaan-perusahaan untuk kredit motor, mobil, rumah, dipermudah. DP 500 ribu, kau ambil motor baru. Baru bulanannya dia bengkak. Satu bulan harus kebayar sekian 700 ribu, selama 3 tahun, per tahun, 1 juta, 1 juta 200, terusnya. Berapa saat dia merasa yakin, percaya diri, akan saya lunasi semuanya. Yang namanya hidup kita gak tahu, kadang sakit, kadang perlu banyak keperluan untuk mengantarkan anak ke rumah sakit, seterusnya. Uang ada, uang habis, tertunda satu bulan pembayaran, denda, dua, tiga, diambil, ditarik semuanya habis. Ini banyak terjadi. Banyak sekali yang dilihat motor-motor itu yang dijual dengan apa namanya, motor-motor tarikan daripada showroom-showroom. So, itu menunjukkan banyak yang bermasalah. Banyak yang bermasalah, bahkan banyak sekali penipuan-penipuan di sana. Motornya mau ditarik, akan hilang semua harta yang dikeluarkan untuk beli motor. Dia jual spare part dalam motor. Motornya luarnya Honda, dalamnya motornya luarnya bagus, dalamnya semuanya mesinnya udah berubah. Subhanallah. Maka kalau andai kata Anda butuh, silakan hutang. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang mendasar sekali, untuk makan dan seterusnya. Mungkin ini mau nyekolkan anak, masukkan anak ke dalam pesantren, seterusnya, enggak punya uang, hutang, dibolehkan saja. Ya, tapi dengan syarat, ya, hendaklah Anda catat utang tersebut, beritahukan kepada keluarga, ini utangku, kalau aku meninggal, ini jual semua harta yang kita miliki, inilah utangku, kamu bayar, tolong kau selesaikan, agar mereka tahu. Catat, beritahukan. Kemudian, hal-hal yang kira-kira Anda tidak perlu untuk konsumsi, tidak perlu Anda beli, jangan dibeli. Ya, orang maksakan diri kadang, sampai mobil mewah-mewah, rumah mewah-mewah, maksakan diri, padahal enggak ada uang bayarnya. Jangan paksakan diri, hiduplah Anda padanya. Wallahu ta'ala alam.